Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ma ba'du. Guru kita semua, guru saya Romo Ki Haji Abdullah Sa'ad, para jamaah di Masjid Jami Al-Hidayah, para pendengar radio Al-Hidayah FM di seluruh penjuru dunia, dimanapun Anda berada, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat selalu kita ucapkan, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tadi sampai sholat isya hujan terus, alhamdulillah pada malam hari ini kembali cerah, tidak hujan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya mewakili pengurus Masjid Jami Al-Hidayah, Radio Al-Hidayah FM, Majelis Al-Hidayah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Beberapa pengumuman kami sampaikan, acara yang terdekat Majelis Al-Hidayah bersama Carrefour Solo Baru. Besok hari Ahad jam 6 tepat sudah mulai sampai jam 8 tepat. Tanggal 13 bersama guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, insyaallah besok Minggu ya, semuanya diharapkan menghadirinya. Bertempat di halaman parkir Carrefour Solo Baru, jam 6 pagi tepat sudah dimulai. Datangnya pun jam setengah itu, pun jam itu. Dan jam 6 tepat sudah dimulai. Syukur jam setengah 6 sudah mulai. Sudah datang ya. Jadi jam 8 tepat harus sudah selesai. Kemudian malam harinya nanti bersama Jamuro bertempat di Pondok Pesantren Darul Quran Colomadu. Colomadu itu ya arah bandara sana. Jadi kita paginya di Carrefour Solo Baru, malam harinya di Pondok Pesantren Darul Quran Paulan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, arah bandara. Arah bandara. Terus Seninnya di sini seperti biasa, Senin kedua bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Terus Selasanya, Selasa malam Rebu Kliwon, biasa acara rutinan pengajian akbar di Masjid Baitul Makmur Solo Baru, Majlis Khotmil Quran Al-Hidayah, insyaallah dengan pembicara Romo Ki Haji Abdul Karim Ahmad Mustafa Al-Hafidh. Nek dowo-dowo sisan, nek cendek-cendek sisan. Jadi acara kita padat untuk minggu depan, minggu esok di halaman Carrefour Solo Baru, minggu malamnya nanti di Pondok Pesantren Darul Quran, tapi yang bukan Sukoharjo, yang di Paulan. Kalau minggu pagi yang Sukoharjo, teman-teman Sukoharjo hadiri di Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo saja. Nah, Carrefour wis kebak. Jadi ayo yang ya sing Sukoharjo ikut di Darul Quran. Jadi di Darul Quran tetap ada, tidak diliburkan, di Carrefour tetap ada. Silahkan milih. Sing Sukoharjo sing cedak wae lah. Ya, Carrefour jamaah wis akeh ikut ngebaki yang di Sukoharjo. Terus kemudian Seninnya di sini bersama Habib Novel, Selasa malam Rebonya di Masjid Baitul Makmur Solo Baru. Itu acara kita yang terdekat Majelis Al-Hidayah. Terus yang selanjutnya kami informasikan tanggal 2 Juni. Jangan nanti gawe acara. 2 Juni malam Ahad, insyaallah akan diadakan pengajian akbar yang menyelenggarakan adalah Ansor seluruh Indonesia, bertempat di Gedung Olahraga Sri Wedari Surakarta bersama Bapak Profesor Dr. Said Agil Sirot, bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, bersama Bapak Presiden Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, insyaallah tanggalnya 2 Juni 2012 malam Ahad. Wes, sing gawe acara diundur tanggal itu 2 Juni. Nanti informasi yang selanjutnya kita informasikan lagi. Itu acara Ansor dan Banser seluruh Indonesia diadakan di Surakarta tanggal 2 Juni bertempat di Sri Wedari. tanggal 17 Juni. Nah, pokoknya kegiatan kita wakehnya orang umum. 17 Juni. Buat jamaah dimanapun berada. Sing duwe grup rebana daftaro. Ya, daftar di Radio Al-Hidayah boleh. Daftar di tempatnya Mbah Idris Utara Masjid Tegal Sari boleh. Atau daftar di nanti di tempatnya Habib Novel juga boleh, silahkan. Tanggal 17 Juni jam 8 pagi. Acara tahunan kita yaitu Parade Rebana. Jalan kaki mulai dari lapangan Kota Barat, finish di Balai Kota Surakarta. Acaranya jalan kaki. Sekarang di grup Rebana bagaimana? Entuk melu jalan. Pokoknya sing lanang syarate kudu sarungan. Ah ya, penane bedone wong jalan-jalan karo jalan-jalan ahlu sunnah. Aja nganggo katok training. Ya, nganggo sarung. Jadi nanti tanggal 17 Juni jam 8 pagi tahun kemarin lebih dari 300 grup rebana. Mulai pendaftaran besok, silakan mau daftar di Radio Al-Hidayah, silakan mau daftar di Tegal Sari, silakan mau daftar di Pasar Kliwon, silakan. Kita ada beberapa titik. Mungkin nanti di Wonogiri ada koordinatornya, di Sukoharjo ada, di Sragen ada, di Karanganyar ada, di Boyolali ada, di Klaten ada. Insya Allah acara seperti tahun kemarin akan kita adakan Parade Rebana. Malam harinya bagaimana? Malam harinya tidak diadakan. Kalau tahun kemarin kan di Geladak. Ya, karena saat itu Habib Syekh ada acara selapanan bersama Bapak Bupati Klaten, Bapak Sunarno, acara selapanan. Beliau tidak bisa hadir, maka ya rasa dienek ke sisan. Masa aku ning Geladak ya senteko piro tok 200 kendengi sini-sini. Nah, gitu ya. Jadi tidak diadakan sekalian, insyaallah umpama nanti diadakan, umpama diadakan, kita hanya akan bertempat di Wisma Batari. Kalaupun diadakan, rapatnya masih besok sama lusa, nanti keputusannya nanti kita informasikan terus. Yang pasti tanggal 17-nya jam 8 pagi, Mas Sidik besok diumumkan mulai radio, jangan lupa jam 8 pagi acara Parade Rebana jalan kaki mulai dari lapangan Kota Barat, finish di Balai Kota Surakarta. Seperti tahun-tahun kemarin, tahun ini tahun yang keempat. Alhamdulillah kita kerjasama dengan Pemkot Surakarta. Jadi di beberapa titik itu sudah ada simbol Parade Rebana dan simbolnya Pemkot Surakarta. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan, dicatat, dieling-eling supaya panjenengan kalau buat acara nek iso aja barengan. Kok malah kok barengan ya ora apa-apa, mesti ngalah salah satu lah. Demikian pengumuman dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kita Romo Ki Haji Abdullah Sa'ad, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad shalatan tahabu lana biha minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dzatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta amma ba'd. Sedaya para alim, para bini sepuh, sedaya takmir masjid Al-Hidayah lan sedaya kepengurusan Al-Hidayah, wabil khusus akhina fillah Ustaz Haji Soni Parsono lan sedaya sak setafipun ingkang kula mulyakaken, para hadirin, para bapak, para ibu ingkang mugi-mugi sarang-sarang kita sedaya tansah pinaringan hidayah, taufik, inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula miwiti pengaosan, kula badhe nyuwun waosan Fatihah kagem pinten-pinten kiai ingkang kula aturaken. kula sebut naminipun. Kita niataken mugi-mugi berkahipun kita mangke maos Fatihah para-para kiai ingkang kita sebut dipun paringi sihah wal afiah. Lan mugi-mugi ilmu ingkang kita bahas pikantuk barokah-barokahipun sehingga kita sedaya pikantuk ilmu ingkang barokah manfaat fiddin wa dunya hatta akhirah. Sedaya pendengar Al-Hidayah FM ugi semanten ugi kula sebut ingkang sepindah dateng guru kula, guru kita sedaya Rama Kiai Abdul Aziz lan Rama Kiai Zainal Arifin kulluhuma beliau adalah ahli di dalam bidang Al-Quran dan beliau adalah pemangku di dalam urusan dakwah Islamiyah wonten ing daerah-daerah kita menika. Mugi-mugi Allah maringi sihah wal afiyah enggal-enggal dipun paringi syifa antaman la yughadiru saqaman wala hawaba wa khusus dateng waladna Muhammad Hamid Ghazali sedaya kula suwun monggo kita hadiahkan Fatihah ala hadhihi niyah wa ala manawa salafuna sholihun fi hadhihi almunasabah bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله مرتون مون janipun sing butuh di Fatihah imelih niku kula niki muga-muga ndang waras Allahumma durung waras. Intinipun dalu menika kita nglajengaken pengaosan fa insyaallah keranten menika nembih wayahe dongayahi ujian sekolahan do nembih madosi badhe nyekolahno putra teng pundi nggih napa mboten. Malah kathah ingkang sampun mumet mbayari uang gedung piro. Nek bab mbayar niku nggih memang kedah mumet mong panci urusanipun bab duit. Tetapi ngendikanipun Kanjeng Nabi niku man ubtuliya bisyai'in minal banati kunna lahu sitron minan nar. Nek ana wong tuwa mumet gara-gara anake niku justru besok dadi perkawis ingkang ngedohake wong tuwa niku dadi napa tutup besok sangka neraka. Dadi nek kapan putrane kathah, mikire dadi kathah, susahe dadi kathah niku mengke malah dados menghindarkan diri orang tersebut sangka neraka. Lah dalu niki kula mangke mengfokuskan kinten-kinten ilmu napa sing kedah kita pilih. Bagaimana kita sebaiknya menempatkan anak-anak kita di dalam urusan kehidupan menika. Monggo dipun angen-angen sing saestu kula awali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nate dawuh talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Niku biasane kuwabeh santri mesti apal. Maknanipun luru ngelmu iku wajib sab kangge sedaya tiang Islam wiwit medun sangka bandulan sampai mlebet renggone cepuri. Maksudnya iku cepu Republik Indonesia. Mboten niku mboten cepur iki jero kuburan iki lho. Sampeyan ki aja ngono. Teng mriku disebutaken dimaknai dening Imam Ghazali. Kata-kata al-ilmu yang dimuarrafkan, muarraf iku apa to? Sing dimakrifatake. Kalimat itu ono isim, ono fi'il, ono huruf. Kalimat isim, ono isim nakiroh, ono isim makrifat. Isim makna kiroh niku isim sing nompo anane al ning ora ana ale. Engkang muasiroh, engkang isong labeti. Lah nek isim makrifat watah sangat. Lah diantara untuk memakrifatkan isim dengan cara dikasih al. Tadi kan tolabul ilmi. Itu nek ditulis tolabu al ilmi. Nek gur tol, kenapa tidak tolabu ilmin? Kenapa pernyataan Rasulullah kok al ilmu? Maka di situ ada konsep khusus. Sebab al niku ono al ahdi, ono al ahdi zihni, ono al ahdi zikri, walah macam-macam. Sing intine ngono apa? Itu bukan hanya bukan ilmu secara ke khusus, secara umum mboten. Bukan mencari semua ilmu mboten. Tapi ada ilmu khusus yang di situ sehingga disebutkan dengan al. Lah yang tahu siapa? Ya mestine sing pokok Rasulullah. Tapi menurut Imam Ghazali dalam mentafsirkannya bahwa yang dimaksud ilmu itu bukan ilmu-ilmu apa-apa mboten, tapi ilmu amalin. Kula baleni ilmu amalin. Ilmu ngamal. Ilmu ngamal iki piye to, Pak? Gam. Nek wis ngomongno ilmu amal, niku jane manusa niku benten-benten. Contoh ngeten. Jenengan dipernahke iki sing wis wingi ora usah diomongno. Saiki. Jenengan dinten niki dipernahke wonten sing dadi petani. Gis ketara iki wajah petani ku ketara lah. Makane kula sebut dhisik niku teng mriku niku. Alafun iki. Nggih. Dadi sing petani niku sing wis dipernahno petani itu semestinya harus belajar tentang perbuatan apa saja yang berhubungan terhadap petani. Mengke wonten hukum sing berhubungan terhadap pertanian. Ono zakat. Nek niki bab setu pagi, alhamdulillah. Nek wingi wonten teng nggen kula tiyang Jakarta. Dalu niki kula yakin nggih mirengke. Ngendikane nek ngaji fikih niku ring krungokno nganti anak-anake niku nek ngrungokke iku ngantos umpama ana sesuatu ngono wis ora dipikir, wis pokoke menteleng tok ngono. Masale memang fikih niku kudu dipirengno sing saestu, makane sakniki didol sekasete iku watane ya gara-gara niku watane lho, aku sih ora nyponsorno ngono ku. Guru wajib tuku jare ngono. Tadi dikatakan petani nggih. Petani niku apa wae ngelmu sing berhubungan kalau petani. Nek urusan pertaniannya sendiri tentu itu ilmu tersendiri. Ning niki khususe ilmu ning pangeran sik sing kula bahas. Contoh. Ana wong duwe sawah. Sawahe ku aduh banget sangka masjid, ora krungu adzan blas. Mosok ring nggone napa ring nggone sawah kok nggowo jam ya ora mungkin lho ya. Apa ana wong ning sawah ngene paculan ning kene nggo jam ngono ku ya. Meneh kok malah nggo jam dinding dicendelno ngene wit napa wonten. Jarang nggih wonten nggih umpama wonten nggih wis mengki wong sadar tenan lah ngono apa. Nen? No? Nggih wong tani kok nggo handphone ku ya. Ya ampun lah wis ora usah dibahas. Masalahe biasane nek wong tani ku rada ngoten niku ki nek HP-HP ku duwe ning mungkin blereng macane tadi ya. Bon kira-kira nek tengahe sawah panas-panas tiange salat mikire, ki arep salat zuhur. Wektune wis teko apa durung ya? Lho, butuh. Ku jenenge ilmu amal. Karena dia seorang petani, wis biasa nok tengah alas ora krungu adzan, nek nentokno salate piye? Oh, biyen tahu belajar ilmu fikih iku waktu duhur iku nek kapan wis ana ayang-ayange mengetan. Pranapa nek ayang-ayange nok wetan, pamane jenengan ngedekno ana menapa biting, wis ana ayang-ayange senajan sithik nok wetan iku ngalamat srengenge ku wis wonten napa? Wis napa? Wis zawal. Napa? Wis lingsir sangka wektu istiwa. Nah iku berarti wis kena wayahe salat zuhur. Iku nek ngerti kulon ngendi wetan ngendi. Dene tekan sawah kok bingung iki sing kulon ndi sing wetan ndi ya. Ya wis iku nasib menawa jelas. Sebabe syariat niku bima fi nafsil amri la fi dzannil mukallafi. Dadi umpama wong nekat umangsane wong iki nganggepe iki ngetan iki andepe ngulon. Wah wis pokoke ngedekno biting, ngertine wis ana ayang-ayang ngetan, wonge salat. Lho ana tukidi melewat. Kang, kowe lapo iku? Bar salat. Bar salat aku. Madhepmu ku salah. Kowe iku madhep ngetan. Lho iku mangku ngedek ayang-ayang. Lah iku ayang-ayange iki ora ngulon ngetak, ora ngetan niku nek kulon. Berarti iki ki mau jam 11. Pripun carane? Ya kudu dibaleni. Aja kok wis pokoke Gusti Allah Maha Pirsa. Ya ngerti nek kowe iki ngawur ngono ae wis sadut. Paham nggih? Dadi kudu mahamno tentang ilmu amal tadi. Lah niki kula cepet kemawon sebab niki pembahasanipun ragi jelimet. Ngeten ceritane. Jadi kalau dikatakan ilmu apa yang wajib, maka ilmu tentang mengamalkan sesuatu. Nek wis ngomong ilmu untuk mengamalkan sesuatu, iku kaya-kaya sing terpercik di dalam pikiran kita berarti bab salat, bab zakat, mboten saudara-saudara. Sebabe ngeten. Nah niki pembahasan ngeten niki dipahami saka awal. Engko dadi orang napa? Ora nganggep seolah-olah nek donya iki pokoke sing dipelajari ya kudu bab salat, kudu bab ngaji, kudu bab agama tok. Mboten, tidak sekuper itu. Jangan sekuper itu. Sebabe ngeten. Dieling-eling niki. Maqasidul khalqi majmu'atun fid dini wad dunya. Tujuan daripada Allah menciptakan kula lan panjenengan niki. Jenengan niki kalih kula diciptakno sinten? Gusti Allah. Aja jawab bapak ibu. Gusti Allah. Diciptakan oleh Allah di muka bumi ini itu memiliki tujuan. Allah itu loh bertujuan, memiliki tujuan. Jenengan kalih kula niku ken ngurusi perkara loro. Siji donya, nomor loro agama. Yo dibaleni, setunggal donya, nomor loro agama. Agama niku maksudnya yo akhirat. Sebabe ngeten. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya niku nggon tandur urusan akhirat. Jenenge wae nggon tandur. Sampean umpama duwe winih biji-bijian pari. Arep jenengan tandur iku kira-kira sing diurusi iku parine tok apa tanahe sing arep dinandur. Loro-lorone ni kalih-kalih. Iki piye aku ki arep nandur timun. Timun iki engko supaya iso urip piye iki kudu di napa dikum sekian waktu, kudu begini. Nek biji pepaya beda lagi, nek biji ngene beda lagi. Niki ana napa kudu dipikirno dhewe. Termasuk tanah yang mau kita tanami ya kudu dipikirno dhewe. Maksudnya pripun? Jenengan niki arep mentingno akhirat monggo memang niku kudu ning jenengan isane nandur tetukulan akhirat nek donyane iku sampean ngature sing genah. Maka daripada itu disampaikan oleh Imam Ghazali wala nidhama lid-dini illa binidhamid dunya. Jenengan walaupun memang yakin bahwa urip iku sing paling pokok iku bab akhirat, bab dunia, bab agama, tapi tidak mungkin agama itu berjalan manakala dunia ini tidak ada keteraturan. Jenengan arep salat kok kira-kira njero dapur iki ora ana napa beras ora ana. Halo. Ora ana sego. Mumet napa mules? Ya loro-lorone, mumet, mules, kembung bareng. Maka aja dipisahno. Jadi jangan seolah-olah nek wis ngomongke ngaji niku wis urusan akhirat tok. Engko sik. Iku penting, iya memang. Tapi donya niki perlu ana sing ngatur. Jenengan arep nyekolahne anak, yo aja kuwabih wis le wis pokoke kowe sekolah dadi kiai kabeh. Ya nek dadi kiai kabeh iku dakwah kabeh, dadi kiai kabeh sing nyiapno snack sapa? Nggih napa mboten? Maka monggo diterusaken. Walaisa yantadhimu amrud dunya illa bi a'malil adamiyina wa a'maluhum tanhasiru fi thalathati aqsam. Agama tidak mungkin berjalan kecuali jika dunia ini mengalami keteraturan. Lah, keteraturan dunia ini digantungkan kepada pekerjaan manusia itu sendiri. Jadi sing iso ngatur keteraturan dunia iki sapa? Manusa. Manusa ngature piye carane? Maka manusia yang ditugaskan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini untuk menjaga keteraturan dunia itu sendiri memiliki tiga golongan yang pokok. Lah mangke kantun jenengan milihke putrone niku golongan sing pundi? Ning kudu jeling-eling lho, tidak bisa dipisahkan urusan dunia dengan akhirat. Yang pertama dikatakan usuluha. Niki nyon ngapunten. Pekerjaan manusia yang masuk ke dalam dunduman atau kategori yang pertama ini sangat penting. Sehingga dikatakan sebagai usul amal-amal manusia yang sangat mendasar. Yang kalau ini sama sekali tidak ada, maka dunia tidak ada perputaran kehidupan, agama tidak mungkin bisa berjalan. Apa itu? Yang pertama az-ziro'ah. Pekerjaan manusia tentang pertanian. Jadi mangke nek gadah putra, Bu, kula niku kok anu, Bu, kepingin nopo sekolah nopo Institut Pertanian Bogor IPB. Ngeten iki aja ngene alah lele. Kowe iku sing penting dadi anu le. Agamamu ku lho, Quranmu diapalno, bila perlu ngapalno kitab Bukhari Muslim. Ngono ku ngono ning ya aja ngono-ngono lho. Silahe ngoten, medeng mboten. Jangan seolah-olah iku sing kambon-kambon nok donya iku seolah-olah elik banget niku aja. Kita perlu nopo mahasiswa-mahasiswa sing ahli pertanian tetapi tetap pada kondisi sebelumnya harus sampun panjenengan ajar ke agama. Atau berbarengan dengan menjadi nopo wau menjadi orang-orang yang pintar terhadap ilmu pertanian juga termasuk ngerti terhadap ilmu agama. Nah, mengke alon-alon niki diangen-angen bareng-bareng. Jadi sing pertama menuso sing termasuk sangat dibutuhkan di muka bumi ini kalau tidak ada iki malah remuk napa? Ziro'ah. Menuso sing penggaweane niku tukang tani. Sing nomor loro hiyakah. Tukang gawe pakaian. Sing dimaksud ora tukang jahit. Sebab tukang jahit niku mengke urusane muhayyi'ah. Mboten. Mutammimah bahasanipun. Napa niku? Tukang gawe napa kait. Bagaimana cara buat kait? Iki termasuk ilmu dasar. Ini pekerjaan yang sangat mendasar. Kalau ini tidak ada bayangke. Umpama wong Islam niki macet ora ana wong nggae kait. Sholatnya sampean pripun? Sing dadi imam lho. Makmumin Allahu Akbar. Ya Allah. Ketoke gantenge ngono panune akeh ya Gusti. Halah didi ngoten niku. Halo. Kira-kira umpama ana kedadian ngoten niku pripun? Umpama donya iki ora ana kain, carane salat ora kena blonder-blonderan, masih ada solusi. Apa itu? Awake kudu ditutup karo lemah sing suci. Jadi lemah bleketok niku. Lah niku diuntek-untekno ning awake. Coba nggih. Apa ada Pak kemungkinan ada? Ana. Nek nek nggon kitab Fathul Muin disebutno contone. Ana wong lelungan, delalah wonge dhewean. Wektune wis manjing salat. Panggonane adoh mencil. Pakeane sing dinggo, pakaian sing najis. Pripun carane? Ya dicopot pakeane, ora kena. Ku diantarane carane piye? Iku mau nggo pak ndo apa blegetokmu diuntel-untel ngono ngantek ketok coklat ngono kaya bentuk sarung ngono. Nembe salat. Niku udah asik niku. Dadi mangkane nek ana putra, Bu, aku pengen sekolah sing babong bangsa tekstil, ya monggo, sebab itu usul. Yang ketiga, albina, bangunan. Nek bangunan niku cara ilmu niku napa? Ilmu napa? Arsitek, kok mudeng arsitek sampean iki. Coba umpama ana wong macet wis moh ana wong ora ana wong gawe omah kabeh sak donya iki mendhek kabeh ora ana sing gelem gawe omah. Bab salat sih ra apa-apa. Nek nganten pertama. Halo? Wush. Melu nikah niku sunnah. Tapi setelah itu terserah Anda. Lah iki masalahe teng mriku niku. Kira-kira nek ora ana umat, ora ana omah niku terus ribet. Ayo didelok wong. Maka berarti omah niku sangat mendasar. Membuat rumah itu orang yang dibutuhkan dalam kehidupan ini supaya ada keteraturan sehingga agama bisa berjalan. Setuju? Lah makane nek putrone mengke kok, Bu, kula kepengin teng arsitek, monggo. Sing penting arep dadi petani kek, arep dadi tukang gawe kain kek, arep dadi tukang bangun omah kek, monggo. Tapi ada dasarnya. Dikenal ke Gusti Allah wiwit cilike. Aja kok gedhekno ikune, wis le wis pokoke kowe kudu gawe omah pinter dadi arsitek tapi ngawur, ora ngerti akidah, ora tahu dididik agama, ora mudeng Gusti Allah, ora ngerti hukum halal, hukum haram, aja kaget, pinter mbangun. Gawe napa niku dalan walah wis pinter tapi aspal sing dipangan yo ora sithik. Boto sing dipangan yo ora sithik. Watu sing dilep yo ora sithik. Nggih napa mboten? Gara-gara napa? Ikune penting, tetapi yang sangat penting adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehidupan ini diciptakan untuk ibadah. Jadi kalau kita ingin memunculkan anak-anak kita untuk belajar ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan, monggo. Tetapi arahkan tujuannya itu untuk ngibadah marang Gusti Allah. Aja luru kanggo memperkaya diri. Seneng dhewe, liyane mumet sak karepe dhewe. Wis iki wis ora rahasia niki, wis pengumuman umum, suratimu rahasia umum, pengumuman umum sing geruang-wong sing bangsa pinter-pinter ngene iku ngutro soleh proyek kon negara. Aku sih ra melu-melu neruske. Niku jare niku nek mangan aspal ku enak ngono rasane iki. Mbah. Mbah ra dingi kecap ngono mbah pripun terus dingi sambel sithik ngono. Besok iso nyonyor ngono. Mangkane kula niku kelingan ngendikane Gusti Kanjeng Nabi, wong-wong sing do ngoten-ngoten niku besok niku dunyane teng alam kubure ngantek tekan akhirat. Dirupakne napa setrika. Setrika sing saka neraka. Lha engko awake engko diken dicos. Biyen umpama niku wau rupane aspal sing dipangan, besok lambene dicos ngono. Cuwos. Astagfirullahaladzim, iku nek jenggote dawa no. Kritik. Nggih napa mboten? Bringose dawa ya ngono, kritik cos. Naudzu billah min. Es, sing nomor 3 nomor 4 napa? Asiyasah. Lah niki sing pokok. pekerjaan manusia yang sangat mendasar dalam kehidupan ini adalah siasah. Apa itu? Mengatur keteraturan itu sendiri. Kula wangsuli, mengatur keteraturan itu zen. Bagaimana supaya wong-wong iku ya gelem bertani, ya ana sing gawe kain, ya ana sing gawe omah, bergerjalan dunia ini tapi dengan keteraturan. Yang dikatakan di sini wa asrafu hadhihi sina'at usuluha wa asrafu usuliya asyasah. Podo-podo pekerjaan menuso, mbah niku pertanian, mbah niku pembuatan kain, mbah niku sing urusan bangunan, apalagi yang keempat, yang paling utama adalah yang kaping papat wau. Napa niku? Ngurusi keteraturan dunia itu sendiri. Siasah yang dikatakan di sini ini untuk apa, Pak? Litaklifi wal ijma'i wat ta'awud. Untuk menjadikan manusia satu dan yang lainnya itu ada taklif. Apa itu taklif mana nih? Ono keterkaitan. Saling butuh, saling asah, saling asih, saling asuh. Iku kuduono, sing ngatur ngonten iku kuduono. Iku sing paling luar biasa. Dan maaf, iku sing paling dibutuhno zaman sakniki. Kemarin Solo ada masalah. Pecok-pecokan. Halo? Iku jane wis ngomong agamane yo duwe. Di mana-mana semua mengatakan dia punya agama dan dia yakini bahwa agamanya iku yo orang-orang ngajak ngawur iki orang. Yakin mesti. Tapi kurangnya ada orang yang bisa ngatur mereka dalam koloni mereka masing-masing. Sing nomor kali siasah niku tujuannya kangge napa? Ijma. Supaya iso ngumpul. Lalu wonten wujud ta'awun. Apa ta'awun niku? Saling tolong menolong. Lah nek wis ngomongno ngeten niki, siapa yang memangku jabatan sebagai ahlus siasah? Sopo sing mangku jabatan sebagai ahli pengaturan itu? Yang pertama dikatakan oleh Imam Ghazali, as-siyasah fi istislahil khalqi wa irsyadihim ila tariqil mustaqim al-munji fid dunya wal akhirah ala arba'ati maratib. Ngatur urip, ngarahno wong supaya saling asah, saling asih, saling asuh. Tetapi bukan hanya itu, tetapi bagaimana hidup mereka saling menjadi aman, sentosa, iso dadi selamat dunyo ngantek tekan akhirat. Niki mereka memiliki kondisi jabatan yang dipimpin oleh beberapa orang. Yang pertama yaitu siyasatul anbiya wal mursalin. Yang pertama dijabat oleh para nabi dan para rasul. Jadi zaman nonton Rasulullah ngatur bagaimana sahabate Rasulullah, saumate Rasulullah kabeh antara si petani, pedagang sak tetek bengeke iki iso dadi apik kabeh, iso dadi aman, iso dadi sentosa kabeh. Ini dijabat langsung oleh Rasul. Tetapi sekarang ini Rasul nabi sampun mboten wonten. Iki sebab pengertian kudu cepetno. Sing nomor loro, keteraturan itu dijabat oleh para khalifah, para sultan, para umara, para pemimpin. Contohnya no Indonesia niki. Dadi kudu ana putra jenengan sing sekolah sampai engko iso ngatur negara. Kudu ana. Kudu ana putra-putra panjenengan sing sekolah piye supaya dia menjadi pemimpin di negara ini ning mimpin sing genah. Kudu ana. Ilmune ya beda, ora padha karo ilmu pijet beda. Ilmune dokter karo ilmune wong sing ngatur negara ya beda. Nek dokter iku ngatur, arep ana wong disuntik iku diatur sik copot-copot, copot-copot. Terus disik-isik, sik-sik-sik-sik. Terus disuntik cus. Lah iku beda. Nek negara diatur modele kok kaya ngonten iki, ayo copot-copot-copot. Lah, kula sing melu niku. Sing nomor telu, siyasatul ulama billah demot-demot. Sing iso ngatur sing nomor telu adalah keteraturan yang dilakukan oleh para ulama-ulama, para kiai. Wis jelas nek niki. Zaman sak niki niku peluang sing model nomor 3 niki juarang wong sing gelem manfaatno. Arang ibu-ibu, bapak-bapak sing ngarahke anake supaya iso ngatur dengan cara dia menjadi ulama. Sebabe napa? Wedi karo butuh. Asumsine ulama zaman sak niki niku wis pokoke wonge senengane iki sarungan ngluntung. Merke iki Gajah Aboh. Ketune iki rada cong, menapa ireng ya ora ireng, kuning ra kuning, malah kadang ana abang sing pucuk-pucuk kene iki. Sebabe bendina dige wudu kena banyu ning ora iso dikumbah, ora iso disetrika. Dadi ketok kumel ngluthuk. Senengane iku ngurusi masjid. Kancane liyane turu kepenak wonge nek masjid dhewean kelula-kelulu salatullah salamullah terus diselingi karo ala toha rasul kan ketok ngono ketok kaya wong-wong ngene sono mbah-mbah tuwa-tuwa lho wonten niku ana ngonone ngutres umpama menyakanku menyak misik sing kira-kira nek dhewe Jumatan ku wong pingsan kabeh. Modele ireng nek nganggo iki ora kok dicairno sik nok tangan iki ora langsung dikupek-kupek ngono dadi nemblong iteng-iteng ya Allah. Klambine iki lucu, ono kancinge kadang sing siji gedhe, sing siji cilik, sing dhuwur gedhe, sing siji sing tengah niku rada kuning ngombo. Malah sing isor pisan abang ditakoni mbah kancingmu kok ngono to mbah seneng parti masing menapa macem-macem kok dadi dhuwur pisan ana kuning golkar tengah ijo ngisore abang ngono iku mriki isih ana wong model ngoten iku suandale ya lucu meleh masyaallah niku mereke swalo cetha tapi masyaallah sing dijepit iki rapiah wis cetha ngoten iku. Modele ngoten niku senengane ya ali-ali ngono. Wis masyaallah, ali-aline ya lucu. Wah, masyaallah. Wadang digowo ya 5. Dadi kaya tesi mlaku. Kenapa tau kita zaman akhir kok mengasumsikan seolah-olah ulama itu seperti itu? Nah, ayo bareng-bareng niki. Kalau tadi kita katakan dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa podo-podo pekerjaan sing paling mulia dan paling dibutuhno adalah mengatur keteraturan itu sendiri. Dan yang mengatur dunia ini nabi sudah ndak ada. Ana wong ngaku-ngaku nabi ketok gulune wis ngapurane wae. Wis cetha salah. Yang kedua, diatur dunia ini oleh siapa? Oleh para umarok ngapunten wis angel diarep-arep. Kulo paling anti untuk ngelek-ngelek pemerintah, tetapi sing kulo sumerepi ngono mawon lho, sing kulo sumerepi niko banyak wong ngatur hukum malah wonge dhewe dihukum. Nggih napa mboten? Banyak wong ngatur anggaran ning akhire ngature angger-anggeran. Dadi sak karepe dhewe. Sehingga apa? Keteraturan dunia ini sangat dibutuhkan dan jabatan inu itu hanya nomor telu tok sing iso. Siapa itu? Para ulama kita. Mangkane tulung mbok yo Gusti Allah piyambak niku ngantos bahasakno falaulana farum minkul li firqatin minhum taifah liyatafaqahu fiddin. Mbok yo wong-wong sing sak kampung niku ana di antara sak kampung iku sing dikon metu ka desane perlune apa? Belajar agama. Nek di antara jenengan gadah putra gangsal ana sing pengen ahli pertanian monggo, ana sing pengen ahli politik monggo, ana sing pengen ahli perdagangan monggo, iku kanggo keteraturan dunia. Ning mbok salah sijine iku ana sing piye supaya dunia iki ana sing ngatur mengkone. Dan sing ngatur niku tiada lain adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dene ana wong ngomong seolah-olah, Pak, sekarang ini orang-orang seperti itu sudah tidak memiliki kelas di masyarakat. Ora usah pateken. Nek wis ngomong ngenten niki kula jan niki ngaya wara ning sing krungokno ora jenengan tok. Muga-muga nek ora manfaat nok kene ya manfaat sing nok Hongkong kono. Maksude kula napa? Zaman sakniki lowongan dadi ulama niku sak niki butuh sangat. Tetapi jarang sing gelem mlebu nang kono iku. Kenapa? Karena dia takut menderita. Orang ngerti bahwa dia-dia mereka-mereka yang menjadi ulama-ulama billah itu otomatis menjadi pegawene Allah Subhanahu wa taala. Bu, kula tak tanglet niki hitung-hitungan kula dek wingi mirengaken mau idoye putrane Ndur Habib Syekh niku Bib Umar. Rodok tak otak-atik kok rodok penak. Nek jenengan umpama niki ngomongke bab umpama mawon. Dadi umpama salah ya umpama padha mawon nggih. Umpama salah dadi kelebu ring umpama. Jenengan milihke putra. Umpama ana pilihan loro sing siji dadi sekretarise Pak Lurah, sing nomor loro dadi sekretarise Pak SBY, milih ndi, Bu? Halo. Wis ora usah jawab sebab jawabane padha kula. Nek waras mesti jawab pengen dadi sekretarise Pak SBY. Iku nek waras. Dene ora waras iku mungkin lagi ngantuk dadi jawabe ya Lurah, ngono to. Padha aku dhewe lagi rada ngantuk iki kok. Sedina rada mumet niki. Napa wau dadi milih dadi sekretarise Pak SBY. Oke. Zaman sakniki ana presidene presiden sing butuh banget nek cara hitungan butuh walaupun Gusti Allah kira butuh. Butuh banget marang pegawe sing gelem melu payah melu dadi pegawene presiden niki wau sing maha presiden karena beliau menjabat sebagai malikal mulki rajane raja yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana menerangi kehidupan ini diberi jabatan sebagai al ulama sirajud dunya wa masabihul akhirah ulama sebagai lampu-lampu dunia dan lampu-lampu akhirat nanti. Iki Gusti Allah kaya-kayane niku butuh banget. Tapi kita malah seneng ngarahke putra wis pokoke kuwabih kudu dadi abdinya presiden dunia. Kula ora wedi kok jenengan arep cocok ora cocok wis terserah. Ning muga-muga diantarane sing mireng niki ana sing kelebu sithik nang jero atine ya wis dul nek ngono. Sesuk anakku ana sing tak arahno dadi pegawene pangeran wae. Muga-muga diantaranya ada yang dengan bangganya dia nanti seneng kumpul karo wong-wong umum, seneng kumpul karo masyarakat-masyarakat awam, bedah-bedah panggonan-panggonan sing dereng kambon agama, lalu dia di sana ngajari usolli fardhadh dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal adaan makmuman lillahi. Wong kula niku ngapuntene kok. Umpama jenengan tak tes mawon, kula yakin akeh sing salah. Yakin. Coba maca tahiyat akhir. Ayo. At. Bareng-bareng. At. Ayo ibu-ibu riyen, coba niki, coba mawon. Ayo, at. Niku salah. Ngono iku ku salah. Ngono iki wis ngaji ben dina. Duh, wangsuli atta at attaqiyatul. Ngono iku lho sampean waca men salah. Kula niku ngomong ngeten iki ku gara-gara winginane ketemu Habib Abdurrahman Basurah. Beliau hidup di Mekah niku mulai tahun 70 sampai 2000. Alime ngantek kaya ngono. Itu beliau ngendikan. Dullah, saya ngomong-ngomong diantaranya dengan Habib Ismail. Saya dulu punya guru. Guru saya niku ngajari fikih seminggu sekali. Jadi wis oleh sithik-sithik seminggu sekali. Suatu ketika wis oleh bab babul haji wis meh rampung sak kitab. Salat bareng-bareng. Bar nalika arep salat niku noleh memburi takon karo napa jamaah. Mana siwak kamu? Oh, kesupen yai. Lah kowe kantun teng mobil, kowe kantun teng griya, kowe Waduh ngapunten yai. Rampung ngoten niku salat ya meneng tok mawon meneng. Rampung pengajian ngaji fikih. Baleni kok ngawat, kok ngarep. Lho yai niki pun babul haji. Ora. Laisal ilmu illa bil amal. Tidaklah dikatakan ilmu kecuali engkau telah mengamalkannya. Iki bab siwakan we kowe durung nglakoni kok arep bab kaji. Baleni, baleni. Jadi zaman sekarang niku kita lho kula mboten nyalahno pengajian ngene mboten nyalahno. Ning khusus babakan sing khusus seperti itu, sing jenenge anapa rukun kauli, rukun sing bangsa ucapan nek kapan salah niku ora sah salate, ora diurusi. Karena apa? Karena sudah tidak ada ulama-ulama yang berkarakter ilillah itu sudah tidak ada. Juarang banget. Mikir ke wong awam dengan keawamannya itu jalan. Maca attahiyatul mubarakatuh. Surah ana tulisane kok attahiyatul. Attahiyatul. Ngeten iki nek ngaji riyen, jaman kula ngaos tenggene arwaniya dene Mbah Yai Arwani, ngeten iki ngantek sesasi diunggahno. Kita anggap latah kita itu bener. Niku urusane rukun kauli. Nek salah ya salate disalahne. Attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Iki ora atta umume lho nggih mboten ibu-ibu mriki. Attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Tulillah kental kentul kental kentul. Maaf, di mana-mana terjadi. Karena apa? Bagi yang mereka inginkan adalah dia akan menjadi wong-wong sing cepet diakoni karo wong liya, sing paling cepet diakoni niku nek wis didit akeh. Dan kita termasuk kena penyakit seperti itu. Bagaimana siapa sing ngurusi ngatur urusan manusa ring Gusti Allah? Dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Hafid dalam beberapa buku yang pernah diterjemahkan para murid-murid beliau. Apa toh yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan adalah mempersiapkan akal dan hati seseorang untuk percaya karo Gusti Allah dan menjalankan kepercayaan itu. Lah untuk anak-anak kita nyon ngapunten bab ngoten niku nomor 27571. Sing nomor 1 wis pokok luru duit. Apa meneh kok ngantek mikir, "Le, sak kampung iki le, ya Allah, le. Durung ana wong apal Quran, le, hukume wong apal Quran iki fardhu kifayah. Iki engko nek ora ana salah sijine wae apal, terus dosa kabeh ku berarti tak malah piye? Wis kowe gelem ngalah ya le, wis ora usah mikir. Kowe engko bakal dadi pegawene Pak PSBY apa menteri apa. Kowe dadi pegawene pangeran wae le. Bu, engko nek aku kere piye? Ora le, kowe nek dadi pegawene pangeran bakal dadi sugih hatimu. Sebab akeh keyakinanmu, kuat imanmu. Napa tenggene bahasane Gus Dur niku senajan asor tata dhire ananging mulya maqam derajate iki mben dinten diomongke mben dinten ya diwaca iki ya gur diwaca kaya wong ngoten. Mbok yo diantaranya putra-putra niku ana sing kon spesialis ngoten. Nulungi Allah, nulungi kaulane Allah supaya urusane ring Gusti Allah ki genah. Niate wong salat kudu dibareng ana jero ning gone takdire Allah, mulai kalimat alif ngantek roe kalimat akbar iku kudu ana jero ne mlebu kabeh. Niat ingsun salat zuhur petang rakaat fardune kudu disebutno. Dadi kudu nak yen napa nak yen no fardu manakala niku wau salat fardu. Dadi kudu ana kalimat niat ingsun salat zuhur petang rakaat makmuman fardu krana Allah. Kudu fardune disebutno. Iku kudu mlebu nok kalimat alif dugi ra. Allahu akbar. Zaman riyen niku rukuk wis dicontokno kok. Rukuk iku piye? Sing jenenge tangan kudu nyekel ndi? Rukuk sing akal lur rukuk piye? Sing atam rukuk piye? Sing kebablasan rukuke piye? Moko rukuk cekelan tanganane nyekelan sikil ngono terus piye iku? Ngeten-ngeten niki aja dianggap sederhana. Pak nek ngono iku sekali lek langsung ngeling, iya. Pertanyaane apa wong sing butuh wong siji tok? Alah Pak, aku anggar melu pengajian. Lah disinilah yang jadi masalah. Orang-orang zaman sekarang itu tambah akeh sing ora perlu karo ora butuh marang agama, tetapi tambah sitik wong sing pengin mentingno agama. Sehingga napa? Zaman akhir ku jane luweh butuh kiai. Sebab napa? Nomor siji napa? Ngajarno manusa kon sadar kebutuhane ring agama. Nomor loro, ngajari agamane iku. Lah mengkone kanti majelis wonten ing dalu punika terserah barko kene iki umpama ana putrane sing diantarane ana sing dipondhokno gur wong siji ya ora masalah umpama ora kabeh ora apa-apa sing penting aku wis ngomong ngono mawon naudzubillah min dzalik. Lah pun selajengipun asrafus sinaah ba'dan nubuwah ifadatul ilmi wa tahdzibun nufusin nasi anil akhlaqil madzmumah wa irsyaduhum ilal akhlaqil mahmudah al mus'idah wa hiyal murad bitta'lib. Nek menurut Imam Ghazali, sing dimaksud taklim ngajarke ilmu adalah seseorang mengajarkan ilmu kepada orang lain dan bagaimana mengajarkan kepada orang lain tentang ngresiki atine menuso songko akhlak-akhlak sing elek. Ngajarno menuso nuju marang akhlak-akhlak sing pinuji. Dikatakan oleh Imam Ghazali, wong sing duwe kesibukan setiap harinya seperti ini, spesialnya ini, itu adalah pekerjaan yang nomor dua rankingnya setelah menjadi nabi. Dadi nek donya niki sing paling utama niku dadi nabi, sak ngisore dadi nabi niku ulama-ulama sing orientasi ilmune ngajarno manusa duwe ati sing apik, ngarahke akidah sing genah marang wong urip. Alah Dul nek ngene iku aku ya ora ketarik Dul. Masalahe ya wis ngenes kok. Beda nek kira-kira gajine sedina aku 12 miliar. Lah ngene iku malah anakku wis pokoke kudu nok kono iku. Lah maka percaya ataupun tidak percaya, kalau sudah dikatakan pekerjaan yang seperti yang saya sampaikan itu sangat mulia dan nomor kalih rankingnya setelah menjadi nabi, bayangke nabi gajine sepiro, tentu bawahnya itu tidak jauh seperti gajinya para nabi dan para rasul. Bu, Bu, gajine Kanjeng Nabi kira-kira nek diitung pinten, Bu? Nah, ora ana wong sing iso ngitung sebab Kanjeng Nabi niku tiyang sing paling bahagia nok donyane termasuk bahagia nok nggone akhirate. Lah, nek jenengan pun bayangno kehidupan Rasulullah seperti itu, bayangno nek jenengan gadah putra sing duwe spesialis pekerjaan di bawah pangkatnya nabi itu tentu tidak beda jauh seperti apa yang dialami oleh nabi dan rasul. Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku ini adalah surgaku. Maka para ulama itu seperti itu. Riyen nate kula critake. Kula gadah guru namine Kiai Makmun Ahmad. Omahe ora sepira gedene, daleme ora sepira gedene, tapi nok jerone niku subhanallah ada rumah hati, ora rumah tok, ana rumah hati sing isine niku kawasane kawasan rasa antara anak ring wong tuwa ngajeni, bojo karo bojo ngajeni, tepo selirane luar biasa. Ngeten niki adalah ganjaran opah yang diberikan oleh orang yang memiliki spesialis kedua setelah para nabi. Kalau gadah guru niku putrine nek kapan sowan kalih bapake niku kaya zaman Siti Fatimah zaman Rasulullah riyin. beliau niku nek kapan sing putrine niku wau lenggah teng ngajenge niku lenggahe niku ndiluk nganti hormate ngungkuli tamu-tamune. Mengko nek arep lunga niku sikile niku ngesot dhisik mundur. Mundur sithik kaya wong nek kerajaan kraton niku. Kula mbayangke zaman riyen Rasulullah bisa seindah itu, maka ada orang yang digaji Allah sekualitas itu kehidupan. Kalau dulu zaman Rasulullah, satu rumahnya itu selalu bunga, selalu farah, selalu seneng, selalu nyaman, selalu luar biasa. Maka para ulama kita nasibnya juga seperti itu. Mereka bersahaja. Lah kula njenengan niku jarang ketemu wong kaya ngono, sehingga ngomong ke ngeten iki dianggap fiktif. Ah, mosok ora ndedet kok seneng. Mosok wong-wong ngono kok iso seneng? Senenge kok ndi? Senenge mereka ada di dalam kedalaman hati yang tiada ada orang bisa tahu kedalamannya. Lah mangkanipun monggo di antara putra wonten sing digiring supadosa duwe gaji, duwe kesetaraan hidup seperti yang dialami oleh para ulama-ulama kita. Allahumma amin. Yang terakhir kanggo memotivasi apa yang saya sampaikan tadi supaya rodok masuk akal, ngono mawon. Nek iku mau kan rodok jelimet ya rodok mumet ngono mawon. Ya ora apa-apa wong manggi pengertian. Ning nek ora ngincipi ilmu kaya ngeten iki yo anggapane lakune awak dhewe iki selalu bener. Wis ngono tok mawon, wong dibenerno wae rumangsa mbrontak kok. Aja meneh kok blas ora tau krungu. Malah dul sing penting urip kuwi ana donya ndedet, mangan turu warek wetenge gendut kaya kowe ngono ku. Wis diarahno kaya ngene iki lho, Bu, Bu, Bu ngoten iki. Walah dul, ngono kok wis ora apa-apa mang urip. Tapi kira-kira masuk akal ora? Lah makai, mari kita lihat apa yang disampaikan Rasulullah untuk hal ini. Rasulullah mengatakan mangkana mu'afan fi jasadihi. Barang siapa hidupnya itu dikasih awake sehat. Nek bab awak sehat kula yakin bapak ibu wis ngajari putrane. Le nek mangan tangane dicuci, nggih napa mboten? Tangane dicuci apa panganane sing dicuci? Halo? Biasanya ora panganane sing dicuci, pokok-pokoknya malah cuci mulut. Tangane ora dicuci. Mestine yo mumpun dielingno tangane dicuci, mangane sing genah, 4 sehat 5 sempurna. Wah, wow, wis pokoke iku dipikir sing tenanan. Ndek wingi wis godhong telo iki kudu ngaleh, mosok godhong telo ya malah tukul telone engko. Wis iku bab-bab jasad awak sehat iku angger wong wis mikir. Oke, ora usah didawak-dawake. Bab ngene iki kabeh wong iso. Nomor loro, wa aminan fi sirbihi. Wis awake apik, awake sehat, atine waras. Kumpul ulama sing duwe kespesialisan seperti yang saya sampaikan tadi, menjabat ranking kedua setelah jabatannya para nabi. Kumpul para ulama sing muzakkiyah, napa sing ahli ngresiki atine muzakkil galeb, sing atine celing, atine ikhlas, atine ngajarke nampa ing pandum, atine ngajarke ora hasud, ora drengki, ora riak, ora sum'ah, ora ghibah, ora ulek-ulek atine. Sehingga berhasil anak itu menjadi anak sing atine apik. Ditambah sing nomor telu, sing tambah nomor telu, ora loro tok. Walahu utun fi yaumihi. Hari itu anak itu punya makanan untuk hari itu saja. Ora kanggo sesuk. Ora usah kanggo sesuke. Kula wingi ngrungokno pengaosan kalih kanca-kanca niku wonten kiai sing ngenten nerangke. Nek donya iki ana perkara loro seduluran sing paling apa ngarani? Paling gragas, nomor siji menusa, nomor loro bedes. Halo? Liyane loro iki ora ana sing ngrangsang ki ora ana. Pitik ku nek mangan tul tul tul entek wis jarene ngono. Tangen-tangen ya ora ana pitik kok tul tul kok nggowo saking ora ana. Nggo karung ngono. Wah iki pumpung ana anu akeh iki tutul dilebokno karung karunge diseret niku ora ana. Semut Pak, semut le geret, gerete semut kanggo kancane. Halo. Ning nek ketek aku tahu iki Ketek nak gune bonbin ni, tak ngai kacang atom ditompo itu dimincal nak buri ni, gatung neh. Hei, betes lo ketek. Dengan nak naik tak dimincal nak buri ni neh. Ini buri ni neh. Nganti konco wong sing bingung ngewei ku kesah nembih ni ke dipendet dipangan. Menuso yang ngono. Halo. Malu ngau pengajian go tas. Nek menawa ana snack turah. Iki kono lho kene ora kene tasih cilik-cilik. Iki wong lanang ya nggawa kok. Ya iki ora kok kula madakno ora. Ning niki nek diarani memang ya rada seduluran ngono mawon. Niku nek tangenane ya heeh bener iki aku ngono. Iki dikatakan Rasulullah ora ngono, gur dina iku iso mangan ngono. Wong duwe telu iku, wong duwe telu iku tok. Engko tak baleni apa telu iku? Wong duwe telu iku kaana ma khuyizat la dunya. Seolah-olah donya iki digulung kanggo wong iki tok. Kalau Anda bercita-cita saya ingin menjadikan anak saya berhasil, kok beda karo Rasulullah sampaikan seolah-olah saya ingin menjadikan anak saya number one in the world. Apa iku bahasane? Mbah ramu dengan aku. Nomor siji nak nggon donya iki dengan cara apa? Dia ingin saya jadikan wes gentine Obama. Ngapunten. Mungkin Obama berhasil di dalam lahu kutun fi yaumihi. Mungkin dia berhasil di dalam mu'afan fi jasadihi, tapi syarat yang kedua tadi jarang wong tua sing mikirno. Jarang sing ngarahke anake supaya yo ekonomine mlaku, awake sehat, ning atine iki genah iki jarang. Sing puwa kok pinter luru puangan nimbun sak akeh-akehe urusan atine wis arepa drengki, arepa takabur, arepa kemaki, arepa ujug, arepa riak, arepa mentang kelek ora dipikir. Dan yang seperti itu belum berhasil kata Rasulullah. Durung bisa memegang dunia ini. Orang yang mampu memegang kehidupan ini adalah orang yang dirinya jasadnya niku sehat, atine niku kebak karo akhlak sing terpuji, sehingga walaupun dia hanya punya sesuap nasi untuk hari itu, dia sudah menganggap hal itu cukup bagi kehidupannya. Nek wis iso menghargai nasi panganan kanggo dino iku, alamat wong itu adalah orang yang pandai bersyukur. Dan alamat wong sing pandai bersyukur tentu akan semakin diberikan Allah, tambah banyak oleh Allah subhanahu. Lah mangkane ojo sampai ngorbano anak-anak kulon jenengan. Anak-anak kulon jenengan wis jam 10 punjul seperapat wis dilirak-lirik ibu-ibu. Anak-anak kulon jenengan ojo namung diajari kon ngumpulno mangan. Ojo namung diajari kon ngawake sehat, tapi bareng atine iso apik. Dan apalagi kalau anak kita dijadikan sebagai orang sing pinter ngapikno atine wong liya, dia akan menjabat sebagai jabatan kedua setelah nabi. Tak baleni kaya ngene iki kok ijeh ra kerungu ya wis sanjen. Mbah iku rasane ra ngeten. Wis mangkanipun kanthi mengatet kula berharap muga-muga Alidaya FM bisa menghasilkan napa wong-wong sing besok tambah iso nyelametno donya Allahumma. Allahumma amin. Nok desone gelem ngajari TPA, aja isin, aja wedi digaji Rp40.000. Rp40.000 ku donyane akhirate Rp4.571.000. Mbah iku mau pira jumlahe to wala. Alah dul masalah akhirat ku ra ketok ku dul, akhirat ketok. Ketoke nok ndi? Nok donya. Uripe wong model kaya ngoten niku luwih tentrem ketimbang liyane. Halah teori ora patheken. Ya wis pokoke ngene iki tak unekno, ngandel ngono ora ya ora patheken. Muga-muga sing ora patheken dadi patheken. Muga-muga dadi waras bareng-bareng. Allahumma amin. Cekap semanten billahi taufik wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi faj'al majtama'na ghayatu husnul hidam wa atina ma qad'alna min adhayyaka aljizam wa krimil arwah minna bilika khairil anam wa bilighil muhtara anna min salatin wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Ahad pagi di Carrefour, Senin malam di sini, Selasa malam di Masjid Baitul Ma'mur Solo Baru. Kita tutup dengan baca doa. Ya Rabbana carafna bi anna naktarafna anana asrafna fatub alayna tauba takzilu kulla wastur lana al-awrati wa amini ra'ati ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال بك للمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم عليه وعليه وصحبه دادا والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.